Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan isim ghairu munsharif di kitab ini, kitab Hasyiah Al-Asmawi. Sebelumnya sudah dibahas tentang ilat lafdi yang berupa alamiah ya. Sekarang membahas ilat lafdi yang berupa wasaf, wasaf atau sifat. Wasaf bisa menjadikan isim ghairu munsharif bila bersama dengan tiga ilat yang lain. Kalau video sebelumnya alamiah bisa menjadi ghairu munsharif kalau bersama dengan 6 ya. 6 sifat yang lain. Kalau wasaf ini cuma 3 saja. Cuma bersama dengan 3 ilat yang lain. Yang pertama adalah wazan fi'il. Jadi kalau ada isim yang berupa sifat ya. Sifat ini ya sifat. Sifat ini kalau di dalam pembahasan nahwu itu biasanya 3. Isinya itu 3, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musybihah. Ada yang baca musyabbahah ya, terserah ya. Kalau saya bacanya musybihah. Ini maksudnya sifat. Jadi isim ghairu munsharif itu salah satu ilat lafdinya adalah sifat. Yang dimaksud adalah ini. Jadi kalau ada salah satu dari, atau biasanya juga ada af'alu tafdil atau apa itu, tapi yang lumrah 3 ini. Kalau ada isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musybihah bersama dengan 3 ini, maka dia ghairu munsharif. Satu bersama dengan wazan fi'il, contohnya ahmar, ashkor, asfar, ahdhar, ini semuanya sifat musybihah. Ini adalah sifat musybihah. Ini bagian yang ketiga sifat musybihah. Ahmar ini maknanya merah, ashkor belundi, warna belundi pirang gitu ya, asfar kuning, ahdhar hijau. Jadi ini kan kalimat isim tapi mengikuti wazan af'alu. Af'alu itu wazannya fi'il. Jadi ada isim yang berupa sifat musybihah dan mengikuti wazan fi'il yaitu af'alu, maka ghairu munsharif. Hanya bisa diharakati dhommah dan fathah saja, tidak bisa kasrah. Tidak bisa juga ditanwin. Jadi ahmaro, askoro, asfaro, ahdoro, atau dibaca dhommah. Kalau kasrah tidak bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaf bisa menjadi ghairu munsharif kalau bersama dengan tambahan alif dan nun. Contoh sakron. Sakron ini maknanya orang mabuk. Orang mabuk atau orang apa? Sakau ya. Orang mabok. Ini arti dari sakron. Jadi sakron ini adalah isim sifat ya. Isim ini juga isim sifat musybihah ini kalau tidak salah. Orang yang mabuk, isim sifat dan akhirnya berupa alif dan nun. Maka ini ghairu munsharif karena terkumpul antara sifat dan alif dan nun. Yang ketiga adalah adl ya. Ini adl tahqiqi ya, berbeda dengan adl yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan namanya adl takdiri, yang pembahasan alam itu ya. Alamiah termasuk ilat yang mencegah ghairu munsharif yang bersama alamiah adalah adl. Tapi adl di alamiah itu adl takdiri. Kalau adl yang bersama dengan sifat atau wasaf itu adalah adl tahqiqi. Ini benar-benar dipindah dari kalimat yang lain. Contohnya adalah contohnya itu ayat yang menjelaskan apa itu kawin dua itu apa itu namanya madu ya. Fangihu ma tobalakum minan nisa imasna wa thulatha wa thulatha wa ruba. Jadi masna wa thulatha Waruba ini adalah isim gharu munsharif, karena tiga hal ini adalah wasaf, wasaf kemudian bersama dengan adil yang tahqiqi. Ini dipindah dari ilat, dari kalimat yang lain. Pokoknya adil tahqiqi yang bersama wasaf itu mudah ya. Setiap sifat, setiap hitungan ya, hitungan atau bilangan yang mengikuti wazan maf'alu atau fu'alu maf'alu atau fu'alu ini adalah adil tahqiqi bersama dengan, kalau masna ini kan maf'alu ya, masna ini mengikuti yang mohon maaf ini malah hilang semua dari malam. Jadi masna itu mengikuti yang ini, maf'alu yang depan, dan sulasa dan rubah ini mengikuti yang fu'alu. Jadi semua hitungan yang mengikuti salah satu dari dua ini itu gharu munsharif, dan ilatnya adalah wasaf bersama dengan adil tahqiqi. Kemudian ini sudah selesai pembahasan wasfiyah, sudah selesai. Kemudian sekarang membahas isim gharu munsharif yang hanya satu ilat saja. Jika di dalam kalimat isim terdapat satu ilat yang menempati dua ilat, ya. Jadi ilatnya cuma satu, tapi satu itu mewakili dua ilat, menempati dua ilat. Contohnya seperti sigot muntahal jumu. Ya. Jadi sigot muntahal jumu itu sebenarnya ilatnya hanya satu, tapi mewakili dua ilat. Pengertian sigot muntahal jumu, ini pengertian sigot muntahal jumu. Pengertian sigot muntahal jumu adalah setiap isim yang setelah alif taksirnya terdapat dua huruf, baik itu huruf pertamanya berupa mim atau tidak. Contoh mim ini masajidu, ya. Alif ini itu namanya alif taksir. Alif ini namanya alif taksir. Setelah alif taksir berupa dua huruf, ya. Ini harfani, ini kan dua huruf ini. Ya, dua huruf. Dan ini diawali dengan mim ya, ataupun tidak diawali dengan mim. Suami'u, masjid artinya beberapa masjid, suami artinya beberapa wihara ya, beberapa peribadatan non muslim ya. Ini ada alif taksir, kemudian setelahnya dua huruf, ini juga gharu munsharif. Atau setelah alif taksir tiga huruf, jadi boleh dua huruf, boleh tiga huruf. Contoh yang tiga huruf, tapi huruf yang tengah harus sukun. Huruf yang tengah harus sukun, ini saya hapus dulu biar tidak baik awalnya berupa mim atau tidak. Contohnya ini masobihu, ini artinya beberapa lampu, beberapa lentera. Ini ada alif taksir setelahnya berupa tiga huruf ba, ya, dan ha, jadi tiga huruf ya. Dan huruf yang tengah harus sukun. Sobihun, syaratnya kan harus sukun ya. Au satuha sakinun, ini diawali dengan mim atau tidak diawali dengan mim. Contohnya konadilu, ini alif taksir setelahnya tiga huruf, mananya apa itu, sapu tangan ya. Atau sayatin, ini juga sama setan ya. Alif setelah alif tiga huruf, huruf yang tengah sukun. Atau contoh yang terakhir Afaritu itu ifrit ya, ifrit yang ada di cerita Nabi Sulaiman di Quran itu. Afaritu ini alif taksir setelah alif taksir tiga huruf, huruf yang tengah sukun. Jadi semua ini adalah sigot muntahal jumu. Kalau ada isim yang mengikuti sigot mudhal jumu, maka tidak membutuhkan ilat yang lain, dia langsung otomatis ghairu munsharif. Kemudian yang terakhir, ada juga isim ghairu munsharif satu ilat yang menempati dua ilat selain sigot mudhal jumu adalah isim yang terdapat alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah adalah setiap alif yang sebelumnya berupa alif, lalu alif yang kedua diganti hamzah. Contohnya itu ini malah tidak diberi contoh ya. Sahra'u. Ini contohnya. Jadi sahra'u ini, aduh, sudah terlanjur saya. Sahra'u ini aslinya adalah aslinya sahra. Kurang ke atas ya. Aslinya sahra, begini aslinya. Jadi alif ta'nis mamdudah ya. Jadi alif itu maksudnya huruf alif, ta'nis itu menunjukkan perempuan, mamdudah itu dibaca panjang. Alif ta'nis mamdudah adalah ada alif yang kedua ini, ada alif yang sebelumnya berupa alif ya, ada dua alif, lalu alif yang kedua diganti dengan hamzah, alifnya diganti dengan hamzah. Jadi asalnya dua alif, lalu alif yang kedua ini diganti dengan hamzah. Ini namanya alif ta'nis. Jadi mengapa dibaca mengapa dinamakan mamdudah? Mamdudah itu dibaca panjang karena setelah alif ada hamzah. Kalau di ilmu tajwid kan ini namanya apa itu? Mad jaiz mutasil ya. Mad jaiz mutasil itu alif setelah alif ada hamzah. Jadi dibaca panjang. Dan alif ta'nis maksurah ya. Ini alif yang kedua. Jadi tanda mu'anas itu ada dua, tak dan alif. Dan alif sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu alif ta'nis mamdudah dan alif ta'nis maksurah. Kalau maksurah itu alif ta'nis yang ditulis ya. Alif yang ditulis ya. Contohnya biasanya dicontohkan hubla. Hubla artinya perempuan yang hamil. Perempuan yang hamil. Jadi huruf alif di yang terakhir ini namanya alif ta'nis maksurah. Maksurah artinya diringkas ya. Jadi kalau mamdudah itu alif dan hamzah, kalau maksurah itu alif yang ditulis ya. Nah, ini pengertiannya. Setiap alif yang sebelumnya dimaksur, diringkas. Maksudnya ini loh, huruf lam ini. Huruf lam ini kan harokat. Mestinya harokat itu kan adanya di akhir ini ya. Karena huruf akhir ini berupa alif, itu kan sebenarnya dibuang, lalu di harokatnya dipindah ke lam ini. Hubla. Jadi setiap ada kalimat isim, setiap ada kalimat isim yang apa itu namanya, setiap ada kalimat isim yang berupa alif, akhirnya berupa alif ta'nis maksurah atau mamdudah, itu hukumnya ghairu munsharif. Dan ini tidak membedakan apakah isim ghairu munsharif itu ini tidak membutuhkan ilat yang lain ya. Ini tidak membutuhkan ilat yang lain, sama seperti sigot mudhal jumu. Di video selanjutnya kita akan membahas alamat i'rab yang terakhir, yaitu jazm. Wallahu a'lamu bisawabi.